Soalan seterusnya. Jika soalan baca dah sumpah. Kalau seorang isteri terkena buatan orang dan dia melakukan zina dan banyak lagi dosa besar, adakah dia lakukan itu semua kena tanggung atau tidak? Siapa nak tanggungnya? Bini dia ni kena sihir. Bila disihir, tukang sihir tu sihir dia sampai dia pergi berzina dengan tukang sihir. Dan siapa nak tanggung dosa? Orang yang dipaksa tidak berdosa. Kalau betul disihir, akalnya tidak berfungsi, kata ulama, tidak berdosa. Takut alasan kena sihir. Padahal dia ahli sihir. Takut gitu. Kalau sungguh disihir, kerana sihir memudaratkan dengan izin Allah. Dalil sihir ini jahat dan boleh berlaku dengan izin Allah, maka turun ayat kul al-falaq, kul a'udzu birabbil falaq. Ayat ini Nabi kata baca untuk menolak sihir. Bermakna sihir wujud tak? Wujud tak? Bermakna sihir ni kalau izin Allah boleh mula berdarat tak? Boleh. Kalau tidak, Nabi tak suruh baca kul a'udzu birabbil falaq. Faham tak? Jadi kalau perempuan ini sungguh disihir, maka dia pun berzina, minum arak dan apa saja dia buat dalam keadaan kena sihir, orang ini bukan dengan kerelaan. Faman yaqturra ghayra baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang masuk dalam sempadan dia tak ada pilihan, terpaksa, tak boleh nak buat, tak ada pilihan, fala isma alaih, tak ada dosa, dengan syarat bukan dia sengaja dan tidak berlebih-lebih. Nampak? Macam orang kena berzina, tak bawa pistol suruh kita berzina, tak berdosa ya kita. Kita tengah lepak-lepak tepi jalan, tak? Mari orang seorang, dua tiga orang, tutup. Tertekan. Tengah lepak tepi jalan, mari kereta, reti 4 orang, colek kita. Buat pergi ke hotel. Mingkot. Bukan koktel ni, mingkot tu. Heret masuk dalam bilik, ada rupuan lawa seorang. Umur 17 tahun. Daripada Sweden. Contohnya lah. Faham tak? Puan Manik Turok ni. Dia orang pun keluar pistol. Kanan, nampak 50 mm, duk tu. Tembok pecah kepala. Kiri 9 mm, Smith & Wesson. Dia kata mu berzina dengan perempuan Sweden ni, kalau tidak kami tembok. Faham tak? Maka boleh menyelamatkan nyawa berzina. Ni baru boleh, bukan kerja jadi pelacur darurah. Faham? Ni baru darurah. Nah, jadi kalau pistol ada kita haji ke mana berzina? Dia jawab sekali. Pistol ke kanan kan? Buat tak? Rela mati ke berzina? Rela mati? Ya ke tak? Nampak jilat-jilat bibir tu? Nampak? Haji ke mana? Berzina? Tak berdosa. Allah kata fala isma alaih, tidak ada dosa sedikit pun baginya, kerana menyelamatkan nyawa. Seperti Amar bin Yasir ditondok, diletak tombok pada dada. Kalau mu kata Allah itu Tuhan, kami tikam. Kalau mu kata mu balik pada tokong, tokong berhala kami, kami lepas. Dia pun kata balik pada tokong yang sebenar. Faham? Dia pun lepas. Dia balik pada, kita tahu Nabi, Nabi, kami, saya telah diacu dengan senjata supaya syirik kepada Allah. Nabi kata, dan kamu kata, aku syirik lah. Dan dalam hati, Allah saja Tuhan. Nabi pun suka. Bagus-bagus. Lain kali kalau orang acu lagak senjata, kata macam tu juga. Maknanya, darurah. Faham tak? Jadi tidak berdosa berzina dengan perempuan tu dalam hotel, nak, kerana takut kena tembok. Sedap saja lah boleh. Faham tak? Habib Zina katanya penjenayah, terima kasih. Kalau tidak memang saya tembok sungguh awak. Pergi balik. Kita pun keluar pada pintu tanya, esok ada pula? Tak ada. Tak ada dah. sekali balik-balik. Itu dah lah. Itu baru faham tak? Itu baru terpaksa tak ada pilihan. Jadi sekarang kita berzina, kita minum arak, kita apa, kita buat zoling tak? Kita tipu orang, curi ada orang buat pistol tak? Pala? Tak ada. Kita masuk neraka bila-bila kalau tak taubat. Kerana kita tidak dipaksa. Faham? Senang je.